تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Buruj sampai pada ayat yang ke-14. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-15 dan seterusnya. Allahu tabaraka wa ta'ala Dzul Arsyil Majid. Ayat sebelumnya, wa huwal ghafurul wadud Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dzul Arsyil Majid yang memiliki arsy Al-Majid yang Maha Agung. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, artinya arti Dzul Arsyil Majid ay sahibul arsyil azim. Dzul arsy artinya adalah sahibul arsyil azim, pemilik arsy yang besar. Alladzi min azamatihi annahu wasi'as samawati wal ard wal kursi, yang di mana agungnya dan besarnya arsy itu, ya, itu meliputi langit dan bumi dan kursi, ya, lebih besar daripada langit, bumi dan juga kursi. Fahiya binisbati ilal arsy kahalaqatin mulqatin fi falatin binisbati lisairil ard. Dan kursi itu sendiri, ya, jika dibandingkan dengan arsy, itu seperti gelang besi yang dilemparkan ke tanah padang pasir yang luas, ya, menunjukkan betapa besarnya makhluk Allah Al-Arsy. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab As-Sahihah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal kursiyyu fil arsy illa kahalaqatin min hadid ulqiyat baina dhuhray falatin min al-ard. Tidaklah perbandingan kursi dengan arsy, ya, kecuali seperti gelang besi yang dilemparkan ke padang yang luas. Ya. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala berkata, wa'lam annahu la yasihu haditsun marfu'un 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifatil 'arsy illa hadzal hadits. Ketahuilah, tidak sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat 'arsy, ya, kecuali hadis ini. Kecuali hadis ini. Jadi kalau ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang sifat 'arsy, ya, maka itu adalah hadis yang dhaif, ya. Karena tidak ada hadis yang sahih yang memberitakan tentang sifat 'arsy kecuali hadis ini. Nah, Al-'arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Al-'arsy itu berada di atas air, ya. Kemudian air itu berada di atas kursi. Kemudian kursi itu berada di atas langit, ya. Jadi bumi, langit, kemudian kursi, ya, 7 lapis langit, kemudian kursi, kemudian air, kemudian 'arsy. Dan Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Dan 'arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Sampai-sampai makhluk Allah kursi yang lebih besar daripada langit dan bumi, jika dibandingkan dengan 'arsy, itu seperti gelang besi yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Menunjukkan betapa besarnya 'arsy. Zul 'arsyil majid, dan Allah lah yang memiliki 'arsy ini. Zul 'arsy. Yang Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa khassallahu al-'arsya bidzikri li'azamatihi. Allah khususkan penyebutan 'arsy di sini dalam ayat ini, dzul 'arsyil majid, karena keagungan 'arsy tersebut, ya, karena besarnya 'arsy tersebut, ya. Sehingga Allah khususkan penyebutannya dalam ayat ini. Walainnahu akhassul makhluqat bil qurb minhu ta'ala. Dan juga karena 'arsy itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Sehingga makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah al-'arsy. Sehingga Allah sebutkan secara khusus dalam ayat ini, Zul 'arsyil majid. Wa hadza 'ala qira'atil jar yakunu al-majid na'tan lil 'arsy. Di sini ada dua qira'ah, ya. Ada dua bacaan pada ayat Zul 'arsyil majid. Ada yang membaca Zul 'arsyil majidi dengan dikasrahnya huruf dal al-majidi, ya. Wa hadza 'ala qira'atil jar, ya. Menurut pendapat bacaan yang dikasrahkan huruf dalnya al-majidi, ya, Na'tanil arsh, maka al-majid ini, al-majid di sini sebagai sifat bagi arsh. Dzul arshil majid, yang memiliki arsh yang sangat besar, yang memiliki arsh yang agung. Jadi kalau dibaca kasroh al-majidi, maka al-majid di sini adalah sifat dari arsh. Wa amma ala qira'ati ar-raf'i, adapun menurut pendapat rafa'nya al-majid, yaitu al-majidu dzul arsyil majidu, fa innahu yakunu na'tan lillah, maka al-majid di sini menjadi sifat Allah. Dzul arsyil majidu, yang memiliki arsy, al-majidu, yang maha agung, itu Allah yang memiliki arsy dan Allah yang maha agung. Al-Majidu dengan marfu', maka itu sebagai na'at bagi Allah atau sifat bagi Allah. Wal-Majidu sa'atul awsaf wa 'azamatuha, dan makna Al-Majidu adalah luasnya dan agungnya sifat-sifat Allah. Al-Majid berarti yang maha agung. Atau yang maha luas sifatnya. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha luas dan maha agung sifat-sifatnya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-16. Fa'alul lima yurid. Allah yang maha berkuasa untuk melakukan apa yang diinginkannya. Fa'al lima yurid. Maha mampu, maha berkuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ay, artinya kata Syekh, mahma arada syai'an fa'alahu. Apapun yang Allah inginkan, maka Allah akan melakukannya. Enggak ada yang dapat menghalanginya. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal berkata kun. Jadilah. Fayakun. Maka jadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat yang lain, di antaranya dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu, maka Allah berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Walaysa ahadun fa'alan lima yuridu illallah. Tidak ada yang berkuasa melakukan sesuatu yang diinginkannya, illallah, kecuali Allah saja. Itu hanya Allah yang fa'al lima yurid. Hanya Allah yang mampu dan berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Fa innal makhluqat walau aradat syai'an fa innahu labudda li iradatihi min muawinin wa mumani'in. Adapun makhluk, ya, kalau menginginkan sesuatu, maka mesti, ya, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, ya, mesti ada muawin, mesti ada yang membantu, wa mumani, atau ada yang menghalangi. Ya. Ini kalau makhluk berkehendak, berkeinginan, ya, maka pasti imma ada yang membantu atau ada yang menghalangi. Wallahu la muawinin li iradatihi wa la mumani' lahu mimma arad. Allah subhanahu wa ta'ala la muawin li iradatihi, tidak ada yang membantu atau menolong untuk mewujudkan keinginannya. Wa la mumani' lahu mimma arad, dan tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah kehendaki. Sehingga Allah itu fa'alul lima yurid, maha mampu, maha berkuasa, ya, untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Maka ayat ini pun menjadi motivasi bagi kita untuk semangat dalam berdoa, ya, banyak berdoa. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan meyakini bahwa doa kita, atau meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana janji Allah Azza wa Jalla, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, ya, Allah akan melakukannya. Allah maha berkuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Ya. Maka ini motivasi bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Allah maha mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya. Dan hendaknya kita selalu bergantung kepada Allah. Bergantung dan bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17, hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud. Hal ataka hadithul junud thumma zakara min af'alihi dalah ala sidki ma ja'at bihi rusuluh. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kemudian Allah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh para rasulnya. Faqal, Allah berfirman, hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepadamu berita tentang kaum yang menentang, ya, itu yang menentang para rasul. Fir'aun wa Samud, yaitu kaumnya Fir'aun dan kaumnya Samud. Kaumnya Fir'aun yang Allah tenggelamkan ke laut. kaumnya Samud yang Allah hancurkan. Wa kaifa kadzabu al-mursalin faj'alahumullahu fil muhlakin. Di mana mereka mendustakan para rasul, ya, kaumnya Fir'aun dan kaumnya Samud mendustakan para rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, Allah hancurkan mereka, ya. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud, apakah telah datang kepadamu berita tentang kaum penentang itu, ya, itu kaum Fir'aun dan kaum Samud, ya, yang mereka Allah hancurkan, Allah azab di dunia ini karena mendustakan para rasul, ya, karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا له وللمؤمنين الذين آذاهم الكفار من قريش هل أتاك حديث الجنود. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sebagai hiburan bagi nabi dan juga bagi kaum mukminin, ya, yang telah ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya. Allah katakan, hal ada ke hadisul junud? Ya. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hancurnya kaum-kaum penentang? Ya. Fir'aun wa Samud, itu kaum Fir'aun dan kaum Samud yang Allah hancurkan karena menentang para rasulnya. Kemudian ayat yang ke-19, balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan, ya. Ai la yazaluna mustamirrina ala takdzib wal inad. Yaitu mereka orang-orang kafir senantiasa dan terus-menerus mendustakan para rasulnya, wal inad, dan menentang para rasulnya. La tanfa'u fihimul ayat, tidak bermanfaat bagi mereka al ayat, adanya mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para rasul, ya. Nah, para rasul membawa mukjizat-mukjizat dari Allah Azza wa Jal untuk diperlihatkan kepada kaumnya yang menentangnya. Akan tetapi mukjizat-mukjizat tersebut tidak membuat mereka beriman kepada rasul tersebut. Sehingga balil ladzina kafaru fit takdzib, orang-orang kafir itu masih terus mendustakan dan menentang. Tidak bermanfaat bagi mereka al-ayat, ayat-ayat, mukjizat-mukjizat, ya, tidak bermanfaat, enggak mengaruh, ya, enggak berpengaruh. Mereka masih tetap menentang, padahal sudah ditampakkan mukjizat-mukjizat kepada mereka. Wala tujdi ladaihimul idhad, dan tidak berfaedah bagi mereka al-idhad, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari para rasul, tidak bermanfaat. Kemudian ayat yang selanjutnya, wallahu min waraihim muhit. dan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala ya miwara'ihim muhit. Allah muhitun min waraihim. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala qad ahata bihim ilman wa qudratan. Itu Allah mengepung mereka ilman wa qudratan. Dengan ilmunya dan kekuasaannya. Allah mengepung mereka dari belakang mereka, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengepung mereka dengan kekuasaan Allah dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan dan Allah Maha mampu untuk melakukan apapun terhadap mereka. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah yang lain, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu labil mirsad. Sungguh selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi makhluknya, hamba-hambanya. Wallahu min waraihim muhit. Sama Allah mengawasi. Allah mengepung, yaitu Allah mengawasi dengan ilmunya dan kekuasaannya. Fafihi al-wa'idu syadidu lil kafirin min 'uqubati man hum fi qabdatihi wa tahta tadbirih. Maka dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang kafir, yaitu ancaman 'uqubah, hukuman dari zat yang diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka berada dalam genggaman dan pengaturannya. Yaitu dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang kafir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hukuman siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit. Kemudian ayat yang selanjutnya, wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid. Ayat yang selanjutnya, bal huwa qur'anun majid. Ayat artinya, kata Syekh, wasi'ul ma'ani azimuha kathirul khair wal ilm. Quran Majid, ya. Bal huwa Quranum Majid, bahkan yang mereka dustakan itu adalah Quran Majid, Quran yang Majid, yaitu wasi'ul ma'ani azimuha kathirul khair wal ilm. Al-Quran yang luas dan agung makna-maknanya, kathirul khair wal ilm, yang melimpah kebaikan dan ilmu di dalamnya. Ini makna Quran Majid. Quranum Majid. Yaitu Al-Quran yang luas dan agung makna-maknanya. Dan banyak kebaikan dan ilmu di dalamnya. Ini adalah pujian dari Allah Azza wa Jal. Bahwa Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran Majid, ya. Al-Quran Al-Majid, Al-Quran yang luas dan agung makna-maknanya dan banyak kebaikan dan ilmu di dalamnya. Fi lauhim mahfuz, kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-22, fi lauhim mahfuz, Al-Quran yang Majid yang terjaga dan terpelihara di lauh Al-Mahfuz, ya. Fi lauhim mahfuz, di lauh mahfuz, minat taghyir, yaitu terjaga atau terpelihara dari perubahan, wa ziyadah atau penambahan, wa naqs atau pengurangan. Mahfuzun minasyayatin, bahkan terjaga atau terpelihara dari syaitan. Wa huwa lauh al-mahfuz, yaitu lauh al-mahfuz, lembaran yang terjaga, terpelihara. Alladzi qad atsbatallahu fihi kulla syai', yang di mana Allah telah menetapkan segala sesuatu di lauh al-mahfuz. Segala sesuatu Allah telah tetapkan fi lauh al-mahfuz, telah tercatat. Wa hadza yadullu ala jalalatil Qur'an, maka ini menunjukkan mulianya Al-Quran, wajazalatihi, dan besarnya Al-Quran, yaitu agungnya Al-Quran, warif'ati qadri, dan menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quran, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya, karena besarnya, agungnya, dan tingginya kedudukannya, sehingga filauh al-mahfuz, terpelihara di lauh al-mahfuz, sehingga selamat dari perubahan atau penambahan atau pengurangan, bahkan terpelihara dari syaitan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya, menjaganya, sehingga Al-Quran ini terjaga, terpelihara, ya, sampai sekarang dari berbagai macam perubahan, baik perubahan yang berupa penambahan atau pengurangan dan seterusnya, Allah jaga, ya. Nah, kalaupun ada yang mau coba-coba, ya, merubah, mengurangi atau menambah, ya, cepat ketahuan, ya. Nah, karena janji Allah, Allah akan menjaganya. Maka Al-Quran itu terjaga dan terpelihara dari berbagai macam perubahan-perubahan. Dan ini nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan Al-Quran adalah akbaru nikmatin an'amallahu biha ala hadhil ummah. Al-Quran adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat ini, yaitu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang paling besar adalah Al-Quran, ya. Maka jaga anugerah dan nikmat ini dengan kita membacanya, memahami maknanya, ya, mempelajarinya, ya, dan mengamalkannya, ya. Nah, juga tentunya berusaha untuk menghafalnya, ya. Nah, karena di antara upaya menjaga Al-Quran adalah dengan menghafalnya juga. Membaca, menghafal, memahami maknanya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Baik. Selesai dari tafsir surat Al-Buruj ya, secara ringkas. Selanjutnya adalah tafsir surat At-Tariq. Namun insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Bi'idznillahi ta'ala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.